seberangi gunung yang tinggi kan kita daki. Tak merasa letih. Melangkahku ke ujung samudra. Karena tanpa kamu aku hampa. Sahabatku di setiap langkah. Kau selalu